rasakan virus-virus cinta. Ku butuh dokter cinta. Mama tolonglah, aku sedang bingung. Pusing kepala aku memikirkan dia. Aku yang selalu terus disakitinya. Dia tak tampan, tak juga rupawan. Dia tak juga bergelimang harta. Oh tapi mengapa gayanya seperti superstar. Bersama Sonata.